Daya apa Nabila? Bantu. Kalau ismu nafuru ba'da illah atau ihda akhwatiha wasqat muqadifan lima wabdaha nafian atau isbatan. Wa isbatan. Wa isbatan. Artinya apa? Isim yang disebutkan setelah ilah, ilah atau saudara-saudaranya mengisi apa yang sebelumnya, baik dia itu penafian atau penetapan. Nah, maknanya apa? Menyelisihi terhadap sebelumnya, baik penafian ataupun penetapan. Ketika dia yang sebelumnya itu sesuatu yang dinafikan, maka yang sesudah itu adalah isbat. Nah, sebaliknya, bila yang sesuatu sebelumnya itu adalah isbat, maka yang berikutnya itu adalah penafian. Contohnya yang muqalifan lima qablaha nafyan. Koma koma al-qomu illa zaidan. Baik, mustasnanya mana? Mustasnanya zaidan. Baik, berdiri atau tidak dia? Hal huwa yaqum, hal huwa qam. Zaidan berdiri atau tidak? Zaidan tidak berdiri. Nah, manfiyan. Yang sebaliknya tinggal ditambahkan nafi, ma qama qaumu illa zaidun. Apakah semua mustasna itu mansub ya Afana? Mustasna mansub. Tidak. Ada yang apa saja keadaan mustasna itu ada yang marfu, ada yang majrur, nah ada yang mansub. Maka dikatakan oleh syarih fi ba'di akhwalihi, pada sebagian keadaan-keadaannya. Ada waktu istisna kami akhana. Wa namanya. Oh iya. Dia illa. Illa. Siwa. Siwa. Siwa. Gairu. Gairu. Kemudian Laisa. Layatu. Kemudian wala ada dari sisi isim, huruf dan fi'il terbagi menjadi berapa? 8 ini ya Afana. Abdurrahman. 3. 1. Huruf dengan kesepakatan yaitu illa. 2. Isim dengan sepakat yaitu 3. Yaitu layakun. Sudah. Berarti 4. Nah, fi'il apa dan huruf apa? Fi'il apa? Fi'il yaitu fi'il mudhari' atau fi'il amr? Fi'il madi dan huruf jar. Nah, apa itu? Nah, kemudian sudah. Apa lagi? Nah, kemudian sudah. Sebutkan lugahnya siwan ya, Afan. Kam lugatan lah. Mbak Sofia. Ada apa? Siwan, suwan, sawaun, siwaun. Siwan, suwan, sawaun, dan siwaun. Baik. Nastamir. Qala al-mu'allif rahimahullah fal mustasna bi illa. Sekarang kita akan membahas tentang pengecualian dengan illa. Induk dalam bab ini. Yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Hukumnya mansub, wajib nasab jika kalamnya taman mujaban. Wa tamu huwa ma dzukira fihi al-mustasna minhu. Kalimat yang tam adalah kalimat yang disebutkan padanya mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Ada yang dikecualikan. Qamal qaumu illa Zaidan. Dari kalimat itu, mana mustasna minhu, mana ada tulis istisna-nya. Ya fana Abu Azam. Qamal qaumu illa Zaidan. Mana mustasna minhu, dan mana huruf istisna, ada tulis istisna-nya. Mustasna-nya illa. Mustasna minhu-nya qaumu. Qauman. Zaidan. Qomal qaumi la qauman us piye? Sebenarnya mustasna. Mustasna. Zaidan mustasna minhu. Terus apa nih? Yang ditanyakan apa tadi? Al mustasnanya mana? Ada tulis istisna mana? Mustasna minhunya mana? Alat pengecualiannya mana? Alatnya ya illa itu. Mustasna minhu itu yang disebutkan sebelum illa. Al-qaum. Mustasnanya yang setelah illa yaitu Zaidan. Jadi kalau kalamnya itu mu'taman, ada mustasna minhunya dan mujaban, walladzi lam yataqaddam alaihi nafyun wala syibhu. Mujab adalah yang tidak didahului oleh nafi dan tidak ada yang menyerupai nafi. Maka hukumnya apa tadi? Wajib nasab. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala, fasyaribu minhu illa qalilan. Maka mereka minum darinya kecuali sedikit. Mana mustasna, mana adatul istisna, mana mustasna minhunya. Mustasnanya qalilan. Qalilan. Adatul istisnanya illa. Mustasna minhunya. Mustasna minhunya. Dhamir wawu. Dhamir wawu. Nah, dikecualikan mereka sedikit. Nah, maka di sini hukumnya wajib nasab illa qalilan. Dan tidak ada nafi, tidak ada nafi, nahi atau yang serupanya. Maka contoh seperti ini wajib dibaca apa? Nasab. Wa ka qaulika qamal qaumu illa Zaidan. Dan juga seperti ucapanmu qamal qaumu illa Zaidan. Hukumnya apa di sini Zaidan ya Fana? Wajib. Wajib mansub. Nah, kenapa? Karena tam dan mujab. Alamnya taman mujaban. Mana mustasna minhunya? Al-qaumu. Al-qaumu. Wa kharaja an-nasu illa amran, orang-orang telah keluar kecuali si Amr. Hukumnya apa ini ya Khana? Wajib nasab. Aman mujaban. Sawa'un kana al-istisna'u muttasilan kama matsalna aw munfasilan. Sama saja apakah istisna'nya itu muttasil? Istisna muttasil itu adalah apa ya Khana, apa beda? Nah, mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Itu namanya mutasil. Sama saja apakah istisna-nya itu mutasil. Zaidan bagian dari kaum. Amran bagian dari annas. qalilan bagian dari dhamir waw. Itu maksudnya muttasil. Ya. Maka tetap nasab, wajib nasab karena kalamnya taman mujaban. Au munqati'an, ataukah kalamnya mustasnanya istisnanya munqati? Berarti istisna munqati apa ya, Kona? Nah, terputus. Maksudnya terputus apa? Terpisah. Maksudnya terpisah apa? Kalau mutasil tadi apa? Mustasna, nanti tulis tentunya. Bagian dari mustasna minhu. Itu kalau mutasil. Kalau mungkote berarti apa? Mustasna bukan bagian dari mustasna minhunya. Paham ya? Jadi istisna itu ada dua. Mutasil dan mungkote. Mutasil itu kalau yang setelah illah, mustasna itu merupakan bagian dari sebelum illah. Mustasna bagian dari mustasna min. Tadi contohnya, qomal qawmu illa zaidan, zaid bagian dari kaum. Qorajan nasu illa amron, amron bagian dari nas. Itu hukumnya wajib nasab kalau kalamnya taman mujab. Ataupun mungkote. Mungkote itu mustasna bukan bagian dari mustasna min. Contohnya, qomal qawmu illa himaron. Kaum itu telah berdiri kecuali keledai. Keledai bagian dari kaum atau tidak? Nah, bukan bagian daripada himar. Bukan dari kaum. Ini juga wajib nasab. Ikra ya khana. Besok. Qala syari. Nah. Ucapan beliau mustasna dengan ilah dibaca nasab, yakni wujuban. Wajib nasab dengan syarat apa tadi ya, Fana? Kalamnya taman mujaban. Mbak ada ya, Mbak? Nabila? Nafiyun wala syibuhu. Shibhun nafyi huwa nahyu wal istifhamu inkariyu. Baik, ucapan beliau nafyu didahului mustasna itu kalamnya taman sudah berlalu. Mujab adalah yang tidak didahului nafi atau shibhun nafi. Yang dimaksud dengan shibhun nafi adalah larangan dan juga pertanyaan yang sifatnya ingkari, pertanyaan yang juga pengingkaran. Stamir nahwu qawlihi nahwu qawlika ala wa sallibuhi mutinna qalilan wa qalilan kata wajibun wajibun nasi lianna ma qabla alamun tanma jadatun kata minu huwa al-mawu in sallibuhi mujabun terhadap apa pun nabi sendiri alaihi. Nah, ucapan beliau contohnya firman Allah Taala fasyaribu minhu illa qalilan, maka mereka minum darinya kecuali sedikit. Maka kata lafaz qalilan ini mustasna yang wajib nasab. Kenapa? Karena sebelumnya kalam tam. Kenapa dikatakan tam? Karena disebutkan mustasna minhu yaitu dhamir waw pada syaribu. Dan kalamnya mujab karena tidak didahului oleh nafi atau syibun nafi atasnya. Dan yang semisalnya, apa yang setelahnya? Qaman nasu, qama qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran. Sama keterangannya, ada mustasna minhunya, naam, dan mujab tidak ada nafi atau syibun nafi. Istamir? Bukauluhu, sawa'un kanal istisna'u mustasilah. Ila akhir al-istisna'u ul-muttasilu ayyakura al-muttasna ba'dan minal muttasna minhu fa inna zaitan fil misalil mutaqaddimi minal rumi wa amran fil misalil akhiri minal nasi wal muttati'u fil misalil akhiri akhir, kalau akhir itu pakai iya, akhir minan nasi wal munfati'u aqdu kamitsalil musannifi wa innal himara laysa ba'dan min al-qawli. Nah, ucapan beliau sama saja bahkan istisnanya mutasil sampai akhirnya. Istisna mutasil adalah ayakunal mustasna ba'dan minal mustasna minhu. Mustasna bagian dari mustasna minhu. Ingat ya, mustasna tadi adalah yang terletak setelah illa. Mustasna minhu yang terletak sebelum illa. Nah, mustasna bagian dari mustasna minhu. Maka sesungguhnya lafaz zaidan pada contoh yang telah lalu termasuk bagian dari kaum. Sedangkan amron pada contoh yang lainnya termasuk bagian dari manusia. Nas. Sedangkan istisna munqati adalah kebalikannya. Apa kebalikannya? Kebalikan dari. Ya, apa berarti definisinya? Bukan bagian dari mustasna. La rabia yakunal mustasna. Laisa ba'dan minal mustasna minhu. Nah, kebalikannya. Maka sungguhnya al-himar bukan bagian dari kaum. Fasajadal malaikatu illa iblisa. Istisna apa ini ya Fana? Malaikat-malaikat sujud kecuali iblis. Istisna apa ini? Mungkote. Kenapa? Dalilnya? Iblis bukan dari malaikat dalilnya? Dalilnya apa? Bedanya apa? Nah, dalilnya apa ya Fana? Pemimuna? Baik, dalil dari Al-Quran. Baik, Ibrahim. Rasulia. Kana minal jinni. Fafasaka an amri rabbihi. Contoh Al-Kahfi. Kana minal jinni. Dia itu bagian dari jin. Bukan dari malaikat. Nah. Itu istisna mungkate. Iblis bukan bagian dari malaikat. Jadi bukan Peru yang mengatakan iblis itu dulunya malaikat, kemudian maksiat, kemudian dikeluarkan dari jannah. Nah, dia bukan bagian dari malaikat. Istisna adalah istisna mungkate. Kalau al-mu'allif, selesai ya, hukum yang pertama, mustasna bi'illah adalah apa kesimpulannya? Ya Fana Ba'azam. Apabila kalamnya taman wujaban wajib nasab. Itu kesimpulan pertama. Hukum yang pertama, pengecualian dengan illa. Kalau ditanya, pengecualian dengan illa, yang pertama hukumnya apa? Apa Azam? Kapan wajib nasab? Taman itu apa? Taman wes disebutkan tadi kok. Yang kesimpulannya dari pelajaran taman. Ngebuka baca boleh. Taman itu loh. Apa? Dua ma ikrofi fi mustasna. Artinya dia jarak yang disebutkan mustasna minhunya. Kalau mujaban, mujaban Nabi Islam yang dapatkan adaihi Nabi. Tidak didawin Nabi dan Sibu Nabi. Paham ya? Sebelum masuk ke dua ini. Saya paham belum? Nah, sekarang kita masuk hukum yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah wa in kana al-kalamu taman ghayra mujabin. Jika kalamnya itu tam, tapi ghairu mujab, tam tadi disebutkan mustatsna minhu, ghairu mujab berarti didahului nafi atau syibun nafi. Hukumnya adalah jaza fil mustatsna al badalu wan nasbu ala al istitsna. Boleh pada mustatsna dibaca sebagai badal dan boleh dibaca nasab sebagai istitsna. Paham ya? Boleh mustatsna nasab, boleh badal. Nah. Contohnya ya Pak Alif. Maqamal qawmu illa Zaidun. Sebagai apa Bu Zaidun? Badal dari? Al-qawmu. Boleh juga dibaca maqamal qawmu illa Zaidan. Sebagai mustasna. Nah, ini dua keadaan. Untuk kalam yang taman ghairu mujab. Wal arjahu fil muttasil. Sekarang kita membahas tentang yang istilahnya muttasil dan munqati. Wal arjahu fil muttasili al badalu. Yang lebih rajih pada istisna muttasil sebagai badal. Boleh nasab, boleh badal, tapi yang lebih rajih kalau istisnanya muttasil sebagai badal. Jadi dalam contoh, qamal ma qamal qawmu illa Zaidan illa Zaidun, yang lebih rajih mana Aba Isa? Illa Zaidun. Zaidun. Nah, boleh Zaidan, tapi yang lebih rajih Zaidun sebagai badal. Ai yuja'alul mustasna badalan minal mustasna minhu fayatba'uhu fi i'rabihi. Dijadikan mustasna sebagai pengganti atau badal dari mustasna minhu, lalu dia mengikutinya dalam i'rabnya. Nahu qawli ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Contohnya firman Ta'ala, tidaklah mereka melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Mana mustasna dan mustasna minhunya ya karena apa jelas qalilun mustasna minhunya nomor waw ini ditawin nafi sebagai apa qalilun dibaca rofa badal dari nomor waw. Kalau antum tadi katakan ha berarti qalilan bacanya. Mansub. Qala wal muradu bi syibhi nafi an-nahyu. Yang dimaksud dengan yang menyerupai nafi adalah nahi, larangan. Nahu wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuka. Dan janganlah menoleh dari kalian seorang pun kecuali imra'atuka, istrimu. Nah, mana mustahil masalah minhunya? Mustahil minhunya ahadun. Sebagai apa ini? Badal. Wal istifham. Nahu wa mayaknatu min rahmati rabbi illa dhalun. Di sini ada istifham diiringi dengan illa. Bermakna apa? Istifham diiringi istisna. Maknanya apa ya Afana? Besak. Maknanya apa? Maknanya nafi. Dan tidaklah. Begitu mengartikannya. Kan maknanya. Dan siapa yang berputus asa ya rahmat Rabbimu. Nah, tapi bukan itu artinya. Tidaklah. Man di sini diiringi dengan istisna. Maknanya nafi. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Rabbimu. Melainkan orang-orang yang sesat. Mana mustasan mustasna minhunya? Ya kana. Baik. Mustasnanya mana dulu? Mustasna kok man? Mustasna itu setelah illa. Abdulun. Mustasna minhunya? Ya, fa'il dari yaknatu. Yaknatunya fa'ilnya apa ini? Dhamir, ya. Nah. Wa nasbu fil mustasna al muttasil arabiyyun jayyid. Kalau mustasna, kalau dibaca nasab dalam istisna muttasil itu bahasa Arab yang bagus. Nah. Tapi lebih rajih apa tadi? Badal. Kalau dibaca nasab ya arabiyyun jayyid. Waqad quri'a fihi fis sab'i fi qalilun wa imra'atak. Dan sungguh dibaca dengan qira'ah ini dalam qira'ah yang tujuh dalam lafaz qalilun dan imra'ataka dibaca nasab. Nah, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka. Ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Dibaca nasab. Baik, ini kalau istisna muttasil. Al-arjah nasab, al-arjah badal. Kemudian kalau nasab itu arabiyun jayyid. Sekarang kalau istisnanya munqati. Qala wa in kana al-istisna munqati'an fal hijaziyuna yujibuna an-nasba. Kalau istisnanya munqati, hijaziyun mewajibkan nasab. Nah, wajib nasab. Contohnya malahum bihi min ilmin illa tiba'adhan. Tidak ada bagi mereka ilmu kecuali mengikuti prasangka. Mana mustasna dan mustasna minhunya? Ittiba'adhan, mengikuti prasangka. Mustasna minhunya? Ilmin. Mungkote atau muttasil? Mungkote. Kenapa? Karena dhan bukan ilmu. Nah. Itibau dhan bukan. Naam. Ilm. Apa ini? Wajib nasab. Watamimin. Watamimun yurajihunahu wa yujizunan idba. Kalau Bani Tamim merojihkannya. Merojihkan apa? Mirak kembali ke mana ya Pak Nabila? Lah, rofa ibi. Naam. Hijaziyun mewajibkan nasab. Tamimiyun merojihkan nasab. Dan membolehkan itba. Membolehkan badal. Contohnya. Maqamal qawmu illa himaran. Kalau hijaziyun, apa ini? Ijaziyun wajib nasab. Nah, kalau tamimiyun boleh rojih merojihkan himaron dan membolehkan himarun. Nah, maka malqom illa himaron. Kalau ijaziyun mewajibkan nasab, tamimiyun merojihkan nasab dan membolehkan maka malqom illa himarun. Nah, baik. Qala syar'i qawlu wal arjahu fil muttasili al badalu ila akhiri wa li hadha ajma'at as-sab'atu alayhi ay al ibdalu fi qawli ta'ala wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum. Baik, yang lebih rajih dalam istisna muttasil adalah badal sampai akhirnya. Oleh karena inilah ahli qiraah yang tujuh sepakat atasnya, yakni sebagai badal dalam firman Allah Ta'ala wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum. Sepakat dibaca rofa. Bi rofi anfusuhum la ghair. Sepakat dengan membaca anfusuhum rofa. Sebagai apa ini? Badal dari suhada. Tidak yang lainnya. Wa qawlu wa mayaknatu min rahmati rabbi illa dhalun. Nah, sayidnya ad-dhalun. Wa qalilun fi misalil musannifi badalun minal wawi fi fa'aluhu. Wa badalu ba'din min kullin. Fi qira'ati sab'ati illa ibnu amirin wa bin nasbi ala al-istithna fi qira'ati ibni amir wal awwalu arjahu. qalilun dalam ayat ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Pada contoh musannaf badal dari dhamir waw dalam ayat sebelumnya yaitu fa'alu. Badal ba'd min kul, pengganti sebagian dari keseluruhan dalam qira'ah sab'ah kecuali Ibnu Amir. Ibnu Amir termasuk qira' yang tujuh, akan tapi beliau menyelisih dalam masalah ini. Beliau membacanya dengan nasab. Dia baca apa? Ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Qira'ahnya Ibnu Amir dibaca nasab sebagai istisna. Wal awwal arjah. Yang pertama lebih rajih dibaca rafa. Wa mura'atuka bi rafi badalun min ahadun. Badalu ba'din min kullin fi qira'ati Abi Amrin wa Ibn Katsirin wa bin nasbi 'alal istitsna'i fi qira'atil baqin wal awwalu arjah. Imra'atuka wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuka. Dengan baca rafa sebagai badal dari ahadun, badal ba'd min kullin dalam qira'ahnya Abu Amr dan Ibnu Katsir. Dan dibaca nasab sebagai istisna dalam qira'ah sab'ah yang sisanya. Wal awwal arjah, yang pertama lebih rajih. Kenapa yang pertama lebih rajih? Yang lebih rajih berarti apa ini dibaca? Dibaca apa? Rofa. Nah, wal awal berarti kan dibaca apa? Rofa. Ya. Illam ra'atuka. Wadzaluna badalun min fa'il yaknatu badalu ba'din min kullin. Adzalun badal dari fa'il yaknat. Badal ba'd min kull. Pengganti sebagian dari keseluruhan. Waqalu arabiyun jayyid. Ay laisa biradi'in bal huwa fasihun. Arabiyun jayyid ini bukan lugah yang jelek, rodi yang jelek, tapi dia fasih, lugah yang fasih. Wa in kana al-itba'u ajwada minhu. Walaupun itba' itu lebih bagus darinya. Lebih bagus daripada apa? Daripada nasab. Wa qawlu fi sab'i fi qalilun wa mar'atak qad taqaddama bayanu. Sungguh telah berlalu penjelasannya. Wa qulu fal hijaziyuna yujibuna an-nasba ay yaquluna fa yaquluna masalan ma fiha ahadun illa himaran. Wajib nasab, ya, tidak ada di dalamnya seorang pun kecuali keledai. Himar laisa min ahad, istisnanya munqati, wajib nasab. Wa lughatuhum yal fusha, lugah mereka adalah lugah yang fusha. Wa biha ja'a tanzilu kal ayah allati dzakara al musannifu, dan dengannya datang Al-Qur'an seperti ayat yang telah disebutkan oleh musannif. Ayat yang mana? Ayat yang mana ya, Khana? Yang mana tadi? Alahum bihim min ilmin. Baik. Faqad ajma'at as-sab'atu 'ala nasbi sibaa' dhanni 'ala al-istithna. Sungguh telah sepakat 6 ahli qiraah yang 7 dengan membaca nasab ittiba' dhann atas istithna. Karena apa? Karena munqati'. Tanbihun laisa wujubun nasbi laisa wujubun nasbi indal hijazi indal hijazina fahasib bal inda jumhuril arab kama afadahu Ibnu Aqil. Tidaklah wajibnya nasab, tidaklah wajib nasabnya itu menurut hijaziyun saja, bahkan menurut jumhurul arab sebagaimana telah memberikan faedah hal ini Ibnu Aqil. Baik, barakallahu fikum, ini hukum mustasna bi illa yang kedua. Kesimpulannya apa ya, Pak Raihan? Kesimpulan mustasna bi illa yang kedua. Jika kalamnya itu goyim mujab, taman goyim mujab, maka dia Nah. Tapi kalau dia mempunyai maka dia kami sebut mengatakan nasab. Bahkan jumhurul Arab. Bahkan jumhurul Arab. Tetapi bagi kami rojihkan. Tetapi membolehkan juga. Rojihkan nasab dan membolehkan etba. Baik, naktahi bihada barakallahu fiik. Itu pada waman yang mati kan dobelnya huam. Sedangkan mustahkamin huamnya itu dolun. Mustahkannya dolun. Dolun kan jamak. Dolun kan besok. Iya. Biasanya kan kalau bagian buah di situ kembali ke man, dan man itu min al-fadil umum, termasuk lafad umum, masuk badannya, dolun masuk. Nah, nanti dibaca di dalam sulfikih, apa? Al-fadil umum, lafad-lafad umum, seperti sinakhirah, kemudian juga man, nakirah mudhaf, mufrad mudhaf, mufrad mudhaf, nah termasuk lafad-lafad isim-isim mausul juga dilihat kembali pembahasan itu insyaallah. Nah, ya kalau khilafnya itu kalau antara tamim ya sama hijazi. Kalau Kufi sama Basri, enggak ada khilafnya ya. Hijazi sama Kufi. Gitu. Nah. Hijazi ya ahli Hijaz. Orang Hijaz, Makkah, Madinah, dan sekitar. Bani Tamim ya. Bani Tamim. Nah. Khilafnya mereka. Jadi kalau Kufiun ya dengan Basriun. Jadi khilaf. Allah alam. Saya belum pernah menemui apa khilaf antara Hijazi dengan Kufiyun, misalkan demikian. Tamimiyun. Nah, yurajihuna yujizuna al-itba. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya kalau Z nggak bisa dikecualikan dengan himar kan Z sendirian. Belum paham saya pertanyaannya Bu Nabila ini. Maksudnya gimana Bu Nabila? Sulit mengucapkan. Kata-kata. Nanti sama Bu Numer ya. Insya Allah lebih bisa. Sehati. Soalnya sama-sama Lek Garlic. Gimana? Dia merojihkan tapi tak membolehkan itu. Ini membolehkan maksudnya gimana? Ya boleh. Roji itu lebih kuat. Boleh ya, mestinya di bawahnya roji. Boleh. Boleh saja, tapi enggak roji. Gimana bagian dari kaum itu? Maksudnya punya bila itu, jadi enggak masalah. Itu bagian dari kaum itu. Iya. Itu. Enggak bagian lah binatang sama manusia. Aku ngerti pertanyaan lagi dan aneh ini. Aku yang menangkap pertama. Apa? Lima itu dalam Ya, gimana memang bukan bagian dari kaum ini mesti tak mengkot. Ya enggak termasuk memang dia apa? Mengkot. Kan boleh saja boleh. Jadi kalau orang namanya Imar ya. Sudah mulai Abu Nabila ini. Yang pertama enggak ada lo enggak rame katanya. Saya pencalahnya yang bikin seru ya. Nah, kalau Robin masuk mana? Saya barakallahu fikum, nasta'in.